wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallam tasliman katsira amma ba'd wa tarku wa huwa al ahsan barakallahu fikum. Kita ulang dari matan wa amma ta'nits al ma'nawi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa amma ta'nits al ma'nawi fa huwa ka ta'nits bi ta fayamna'u ma'al alamiyah lakin bi syarti an yakuna al-ismu zaidan ala thalathat ihruf kasu'ada aw thulathiyan muharakul wasati kasaqar aw a'jamiyan kajur aw manqulan min al-muzakkari ila al-mu'annasi kama idha sammaita imrah bi zaid. Adapun ta'nits ma'nawi, maka dia adalah ta'nits dengan ta', dia menghalangi isim dari sharaf bersama alamiyah, tapi dengan syarat agar isim tersebut lebih dari 3 huruf seperti su'ad atau thulasi, tapi tengahnya berharokat ya, seperti sakor ataupun ajami ya, meskipun tengahnya sukun seperti jur, dia terdiri dari 3 huruf tengahnya sukun tapi dia ajami, maka dia ghairu munsharif. Aw manqulan minal muzakkari ila al muannas, ataupun isim yang dipindahkan dari muzakkar digunakan untuk muannas. Sebagaimana kalau engkau namai seorang perempuan dengan Zaid, maka dia ghairu munsharif. Fa in lam yakun syai'un min dzalik ka hind wa da'd jaza sharfu wa tarkuhu wa huwa al ahsan. Kalau isim tersebut tidak termasuk dari yang telah disebutkan seperti hind, da'ad, maka boleh padanya sharf ataupun meninggalkannya, meninggalkan sharf padanya, dan ini yang lebih baik. Ya, kita lihat lagi syarahnya dari beliau Lahdal rahimahullah ta'ala. Kita ulang ya, wa ma ta'nits al ma'nawi, ulang dari situ. Wa huwa kaunul ismi mawdu'an li mu'annasin khalian an ihda alamati ta'nisi thalas. Adapun ta'nits ma'nawi, maka dia adalah isim yang diletakkan untuk mu'annas, isim nama yang digunakan untuk mu'annas, khalian an ihda alamati ta'nis as-thalas, dalam keadaan dia kosong dari salah satu tanda dari tanda-tanda ta'nis, yaitu ta' alif ta'nis mamdudah dan alif ta'nits maqsurah. Itu ta'nits ma'nawi seperti pada Zainab. Ya. Dan yang semisalnya. Fahuwa ka ta'nits bit ta', dan dia hukumnya sama dengan ta'nits dengan ta'. Seperti Aisyah, Fatimah dan yang semisalnya. Fi ishtiratil alamiyah fihi. Pada dipersyaratkannya alamiyah padanya, agar bisa menghalangi isim tersebut dari asharf. Wa li hadza qala, oleh karenanya beliau musannif sahibul matan mengatakan fayamna, maka isim tersebut menghalangi, yakni isim dari asharf, isim tersebut pada ya, ataupun tak ta'nits tadi menghalangi isim dari asharf ma'al alamiyah bersama alamiyah, li'annaha tuhsin ta'nitsahu 'aniz zawal, karena dia alamiyah ini menjaga ta'nitsnya kalimat tersebut dari zawal. Ya. Dari kehilangan ta'nitsnya. Ya. Lakin la yasiru man'u sarfihi wajiban illa, hanya saja terhalangi isim tersebut dari sharf tidaklah menjadi wajib kecuali. Ya, jadi tidak semua isim yang dia digunakan untuk mu'annas itu wajib untuk man'u sarf, terhalang dari sharf tidak. Kecuali dengan syarat. Ya. Bi syarti an yakuna al-ismu zaidan ala thalathati ahrufin ka su'ada, dengan syarat agar isim tersebut lebih dari 3 huruf seperti su'ad, maka wajib ketika itu dia mamnu' min as-sarf. Ya. Bi dhammi awwalihi, dengan membomah awalnya su'ad. Ya, su'ad. Alaman limra'atin, sebagai nama wanita. Wa mithluhu Zainab, dan yang semisal su'ad adalah Zainab, Maryam. Kenapa? Ya, contoh-contoh ini su'ad, Zainab, Maryam sama. Ya, seperti halnya Aisyah, Fatimah dari isim-isim yang akhirnya tak marbutoh, ya, yang dia menghalangi isim dari sharaf liqiyamil harfi rabi' maqamat ta, karena huruf yang keempat itu menduduki kedudukan ta. Ya. Aw thulasiyan muharraka aw thulasiyan muharrakal wasati kasaqar, ataupun isim nama yang thulasi yang tengahnya berharokat seperti saqar. Ini nama. Ya, terdiri dari tiga huruf. Alaman li tabaqatin min tabaq jahannam, sebagai nama dari tingkatan yang ada di neraka jahannam. Wa syiqaquhu min as-saqur. Saqar itu diambil dari kata saqur, wa huwa al-har, yang bermakna panas. Wa mithluha lawa, hanya semisal. Saqar adalah lawa. Fa innahu mamnu'un min as-sarf lil-'alamiyyati wa ta'nits al-ma'nawi. Sesungguhnya dia saqar, lawa itu terhalang dari sharf. Tidak bisa ditanwin, tidak pula bisa diijarkan dengan kasrah. Kenapa? Lil-'alamiyyah wa ta'nits al-ma'nawi. Karena dia sebagai alam, nama. Wa ta'nits al-ma'nawi. Dan yang kedua, ta'nits ma'nawi yang ada padanya. Ya, alam dan ta'nits ma'nawi. Li'anna taharukal wasati qa'imun maqam al-harfi rabi'. Karena huruf tengah yang berharokat itu menduduki kedudukan huruf yang keempat. Atau berharokatnya, huruf yang tengah itu menduduki posisi huruf yang keempat. Fasaqulal ismu, sehingga ketika itu isim menjadi berat. Tatkala isim tersebut terdiri dari empat huruf, maka menjadi berat. Dan ini diimbangi dengan man'us sharf. Fawajaba man'us sharfi, maka ketika itu karena berat isim tersebut, karena dia terdiri dari empat huruf ataupun tiga huruf, tapi tengahnya berharokat, dan ini sama kedudukannya dengan empat huruf, maka ketika itu menjadi berat isim. Fawajaba man'u sharfi, ketika itu wajiblah isim tersebut untuk dihalangi dari sharf, untuk mengimbangi rasa berat yang ada pada isim tersebut, yang terdiri dari empat huruf ataupun tiga huruf yang tengahnya berharokat. Fi khilafi sakinil wasati ka hind, berbeda halnya dengan isim yang tengahnya sukun seperti hind. Fa inna sukunahu yujibul khifah, maka sesungguhnya sukun yang ada pada contoh hind itu menyebabkan ringan, menyebabkan keringanan pada kata tersebut untuk dilafazkan. Ya. Fa yazulu bidzalika hadis sababaini, maka dengan ini hilanglah satu dari dua sebab yang menghalangi isim dari sharf. Dia sebagai alamiah jelas. Ya, tapi ilah yang keduanya yazul, ta'nitsnya tadi. Ya, kurang kuat. Ya. Sehingga dia boleh dengan as-sharf ataupun dengan man'us sharf. Ya. Sukun yang ada pada contoh tadi da'ad itu menyebabkan ringan di dalam mengucapkan isim tersebut. Tidak seperti Zainab, Maryam, itu berat. Karena dia terdiri dari 3-4 huruf. Ataupun seperti Saqar, Lavo, itu meskipun dia terdiri dari 3 huruf, tapi tengahnya ya adalah sukun. Ini memberatkan untuk dilafazkan. Sehingga ini ilah kedua yang menghalangi dia dari sharaf. Sedangkan pada contoh apa? Tadi, Hindun, Da'dun, itu hilang. Ya, rasa berat dalam pengucapan. Yang itu kembali kepada apa? Ilah yang lafzi. Ilah yang lafzi. Ilah ma'nawi tetap alamiah. Fayazulu bidzalika ahadu sababaini. Dengan ini hilanglah salah satu dari sudah sebab yang menghalangi dia dari sharaf. Tidak berat untuk diucapkan sharafnya. Ya. Falidzalika lam yajib man'u sharfih. Oleh karenanya, ta'dun dan yang semisalnya dari nama-nama yang diambil dari Arab yang tengahnya sukun dan dia terdiri dari 3 huruf, itu tidak wajib man'u sharfih. Tidak wajib mamnu' min as-sharf. Boleh dengan dua sisi. Ya, munsharif ataupun man'u sharf. Aw thulathiyan sakin al-wasati, ataupun isim yang dia thulasi. Ya, tapi tengahnya sukun. A'jamiyan, yang isim tersebut a'jamiyan diambil dari bahasa ajam. Ini juga mamnu' min as-sharf. Meskipun dia terdiri dari 3 huruf dan tengahnya sukun, karena dia diambil dari selain bahasa Arab, maka dia mamnu minal sharaf. Karena sulit ya di lisan atau di lidah orang Arab di dalam mengucapkannya. Mungkin pada lisan mereka ringan gitu, jur, tapi pada lisan orang Arab berat meskipun tengahnya sukun. Kenapa? Karena diambil bukan dari bahasa mereka. Ya, kalau kita ya mudah. Adapun pada lisan mereka, orang Arab yang fasih, ya lisannya itu berat untuk mengucapkan sesuatu yang bukan bahasa mereka. Sehingga diringankan kenapa? Man usharaf, dibuang sharafnya. Kajur bi dhamil jim wa sukunil wawi, seperti jur dengan dhamah jim dan sukun wawu. Ismu baladin di Faris, nama negeri di Faris, nama daerah di Faris. Kenapa dibuang sharafnya? Li husuli saqal bil ujmah fi lisanil Arab. Ya. Karena terjadi as-saqal atau as-siqal, rasa berat pada lisan orang Arab. Ya. Bil ujmah, untuk mengucapkan bahasa ajam. Fi lisanil Arab, pada lisan orang Arab. Kemudian yang berikutnya dari isim-isim yang wajib. Manu sharaf adalah sulasiyan sakinal wasati. Isim yang sulasi, yang tengahnya sukun. Tapi mankulan minal muzakkar, isim tersebut dipindah dari yang asalnya untuk muzakkar ilmu annas kepada yang mu'annas. Kama idha samaita imro'ah bizaidin, sebagaimana kalau engkau namai imro'ah, seorang wanita, dengan zaid, bizaid, bizaida. Fa'innahu binakli ilal mu'annas hasalalahu saklun adilun khifatal lafzi famana'a minas sarfi. Maka sesungguhnya dengan dipindahkannya nama tadi Zaid dari muzakkar kepada muannas, itu menyebabkan adanya thiqal, rasa berat pada pengucapan. Yang ini rasa berat ini adilun, seimbang. Ya, dengan khifatal lafz. Dengan ataupun seimbang ataupun sesuai dengan khifatal lafz. Ringan di dalam pengucapan. Ya, ini berat diucapkan sehingga harus diimbangi ini. Saya ulangi, dipindahkannya nama tadi dari muzakkar untuk muannas itu berat. Nah, rasa berat ini diimbangi dengan ringannya di dalam pelafazan, yaitu dengan apa? Membuang sharf. Famana'a min as-sharfi, famuni'a min as-sharf, maka isim tersebut dihalang dari as-sharf. Ya. Demikian ya. Ya. Karena rasa berat yang ada padanya, maka diimbangi dengan ringan. Keringanan di dalam pengucapan, yaitu dihalanginya isim tersebut dari as-sharf. Ya. Ja'at Zaidu. Ya, ra'aitu Zaida, marartu bi Zaida. Kalau itu digunakan untuk nama wanita. Ya. Fa in lam yakun sya'un min dzalik, kalau isim tersebut ya tidak termasuk di dalamnya, bi an kana mu'annatsan ma'nawiyan tsulatsiyan sakinal wasati ghairu ajamiyyin law la manqulan min al-mudzakkari bi an kana fil asli mu'annatha kahind wada'at jaza sarf. Ya, yaitu isim tersebut mu'annath ma'nawi, tulasi, tengahnya sukun, bukan a'jami. Kalau a'jami tadi mamnu' minas sarf. Wala manqulan minal muzakkar, tidak pula dinukil dari muzakkar untuk mu'annath. Seperti contoh tadi, Zaid. Bi an kana fil asli mu'annatha, dengan bahwasanya dia hukum asalnya ataupun pada asalnya memang untuk mu'annath. Seperti Hind, Da'ad, maka boleh padanya sorof. Jadi kalau ada isim yang terdiri dari tiga huruf, ya, tengahnya sukun, ya, bukan ajami, bukan dinukil dari muzakkar untuk muannas, maka boleh padanya as-sorof. Ya, yaitu tanwin ataupun jar bil kasroh. Nadharan ila khifati lafzi bisukun, faqawa ma saqla ihda al-illataini. Karena ini karena memandang kepada ringannya pelafazan dengan sukun mudah, ya da'dun, ya da'dan, da'din, hindun, hindan, hindin, itu ringan dalam pelafazan. Nadharan ila khifati lafzi bisukun, karena memandang ringannya pelafazan dengan disukunnya tengah huruf tersebut, maka faqawama saqla ihda al-illataini, ini mengimbangi rasa berat yang ada pada dua illah. Ya. Yaitu illah yang kembali kepada lafaz. Ya. Yaitu ta'nits ma'nawi. Wa jaza tarkuhu, boleh pula meninggalkan sharaf. Iya. Yaitu membuang tanwin ya. Ya. Ja'a hin, ja'a hindu. Ra'aitu hinda. Marartu bi hinda. Ya. Boleh. Nadharan li wujudil illataini al-'alamiyah wa ta'nis, karena memandang adanya dua illah, menganggap ataupun menganggap adanya dua illah, alamiyah dan ta'nis. Wa huwa, dan dia, ay tarku sharaf, meninggalkan sharaf al-ahsan, itu yang lebih baik. Ya. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur, tahasyian an ilghail illataini, untuk menjauhi ya, pengabaian dua illah. Kalau kita menjadikan contoh hind ta'ad itu munsharif, berarti satu illahnya diilgha, tidak diamalkan. Padahal hukum asalnya kalau ada pada dua illah ia beramal gitu. Sehingga kata jumhur yang lebih baik adalah apa? Tarku sharf ataupun man'u sharf tahasyian an ilghail illataini, untuk meninggalkan, menjauhi pengabaian dua illah, untuk meninggalkan perbuatan tidak mengamalkan salah satu dari dua illah ataupun mengabaikan dua illah yang ada padanya. Illahnya, dua illahnya lengkap padanya, tapi enggak diamalkan. Ini menyelisih hukum asal. Ya. Ini yang lebih baik. Boleh juga dengan apa? Asharf. Karena tadi adanya khifah fil lafz, rasa ringan di dalam pengucapan. Sehingga ini bisa mengimbangi rasa apa? Berat yang ada pada satu illah yang kembali kepada lafaz, yaitu ta'nif bi al-ma'na. Wa in kana al-mu'annas ma'al ma'nawi tsuna'iyan kayad alaman jaza fil wajhan. Kalau yang mu'annas ma'nawi itu adalah tsuna'i, nama yang terdiri dari dua huruf, kayad seperti yad, alaman sebagai nama, misalkan ada orang namanya yad, ya, jaza fil wajhan, maka boleh padanya dengan dua sisi juga. Wal man'u al arjah, dan terhalangnya dia dari sharaf itu yang lebih rajih, dihalanginya dia isim tersebut yang terdiri dari dua huruf, ya, itu lebih rajih. Wa idza summiya mudzakkarun bi muannatsil asli fa in kana thulatsiyan surifa sawa'un kana sakin al wasati am mutaharikah ka'ainin wa qadamin alamaini manqulaini min ismi al jarihataini. Kalau dinamai mudzakkar seorang laki-laki dengan kalimat yang aslinya adalah mu'annas, fa in kana thulatsiya, sebaliknya sekarang laki-laki dinamai dengan nama yang pada asalnya digunakan untuk benda yang mu'annas, ya, fa in kana thulatsiya, kalau isim tersebut yang aslinya mu'annas itu thulatsi, surifa, maka dia isim tersebut ketika digunakan untuk mudzakkar munsharif. Sawa'un kana sakinal wasati, sama saja apakah isim tersebut tengahnya sukun ataupun berharokat. Contohnya ain. Ya, ain kita tahu di antara isim yang muannas. Ya, kalau digunakan untuk nama laki-laki maka dia munsharif. Wa qadam. Qadam, ain, mata. Hukum asalnya apa? Makna aslinya adalah apa? Mata, ataupun di sana ada makna yang lain. Ainun, mata. Muannas dia. Qadam juga sama mu'annas. Karena masing-masing memiliki apa? Pasangan. Alamaini manqulaini min ismil jarihataini. Keduanya digunakan untuk nama yang dinukil dari nama dua bagian tubuh. Mata dan kaki. Kalau sudah digunakan sebagai nama laki-laki, maka dia munsharif. Seperti asalnya. Wa in kana zaidan ala thalathah ka Zainab muni'a. Kalau isim tersebut yang dinukil dari yang asalnya mu'annas kepada mudzakkar lebih dari tiga seperti Zainab muni'a, maka dia muni'a, dihalangi dari sharaf. Ada orang laki-laki namanya Zainab, maka dihalangi dia dari as-sharaf. Ja'a Zainabu, ra'aitu Zainaba, marartu bi Zainaba. Ya. Wa amma, bisa dipahami ini? Ada syarh di sini? Silakan ditanyakan dulu, barangkali ada yang belum paham. ya, pembahasan tentang nama. Ya. Wa amma asmaul qabail wal buldan allati la yazhar fiha sababun siwal alamiyah faminha ma sumi'a adam insirafih wa minha ma sumi'a insirafuh wa minha ma sumi'a fil amran wa minha ma lam yusma' fihi syai. Adapun nama-nama kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang la yazhar fiha, tidak tampak padanya sebab yang menghalanginya dari sharaf selain alamiyah. Faminha ma sumi'a adam insirafih, di antara nama-nama tersebut, kabilah dan nama-nama negeri, ada yang didengar dari lisan orang Arab, itu adam insirafih, tidak munsharif. Wa minha ma sumi'a insirafuh, dan di antaranya ada yang didengar dalam keadaan munsharif. Wa minha ma sumi'a fihi al-amran, dan di antara nama-nama tersebut, ada yang didengar dari mereka orang-orang Arab, dua sisi. Munsharif dan adamun sirof ataupun ghairu munsharif. Wa minha ma lam yusma' fihi syai. Ya, di antaranya ada yang sama sekali belum didengar padanya. Apakah itu munsharif ataupun ghairu munsharif? Jadi sama'i sifatnya. Ya. Bagaimana mereka orang Arab memperlakukannya, maka kita mengikutinya. Ya. Fa'adamun sirof bi'tibari annaha ismul qabilah awil qaryah awil buq'ah wal insiraf bi'tibari annaha ismul hayy awil makan. Maka tidak munsharifnya isim tersebut karena memandang bahwasanya dia adalah sebagai isim qabilah, nama qabilah ataupun nama negeri ataupun nama daerah. Ya. Wal insiraf, dan munsharifnya isim tersebut karena memandang kepada bahwasanya dia adalah sebagai nama penduduk ataupun nama tempat. Ya. Jadi demikian. Ya. Tidak semua alamiah ya ataupun at-ta'nits bil makna itu menghalangi isim dari shorf. Ada yang wajib. Ya. Makna sharaf ada yang boleh padanya dua sisi. Ya, wajib dia. Makna sharaf terhalang dari sharaf ketika yang pertama lebih dari apa? Tiga huruf. Yang berikutnya dia terdiri dari tiga huruf, tapi tengahnya apa? Berharokat. Ya. Kemudian yang berikutnya dia terdiri dari tiga huruf, tengahnya sukun, tapi dia diambil dari apa? Bahasa? Bahasa ajam. Ataupun dia dinukil dari muzakkar, digunakan untuk nama perempuan. Meskipun dia terdiri dari tiga huruf tengahnya sukun, tetap dia apa? Ghairu munsharif. Ya. Ataupun selain keadaan tersebut di atas, ya maka boleh padanya dua sisi. Yaitu kalau ada di sana isim yang dia terdiri dari tiga huruf, ya tengahnya sukun. Ya. Bukan ajami, bukan pula dinukil dari muzakkar, maka boleh padanya dua sisi. Tapi yang lebih ahsan adalah apa? Ya, man'u al-sharaf. Terhalangnya dia dari sharaf. Kenapa? Ya, karena mengamalkan apa? Kaedah. Ya, ketika padanya ada dua. Ailah, isim tersebut terhalang dari sharaf. Ya. Kemudian, u'amma ta'rif. Ilah berikutnya dari ilah-ilah yang sembilan yang menghalang isim dari sharaf adalah at-ta'rif. Wa amma at-ta'rif al-mu'tabaru fi man'i sharaf fal muradu bihi huna al-'alamiyyah. Li'anna ta'rif al-mudmarat wa asma' al-isharah wal mawsulat la yujadu illa fil mabniyat. Wa man'u sharaf min ahkamil mu'rabat. Ya. Adapun ta'rif yang dianggap bisa menghalang isim dari sharaf, maka yang dimaukan dengannya di sini adalah al-alamiyah. Jadi at-ta'rif yang dimaksud dengannya adalah al-alamiyah. Tidak semua at-ta'rif, karena kita tahu isim-isim ma'rifah banyak. Ada apa saja di sana? Bama'ir, bamir-bamir. Apa lagi? Ada alam. Apa lagi? Isim-isim mausul, isim-isim isyarah, dan yang lainnya. Banyak. Tapi yang dimaukan di sini dari at-ta'rif adalah satu saja, yaitu al-alamiyah. Nama apakah nama orang, nama daerah, nama tempat, ataupun nama binatang dan yang semisalnya. Lianna ta'rif al-mubmarat wasma al-isyarah wal-mausulat la yujad illa fil mabniyat. Kenapa tidak masuk dhamir-dhamir, isim isyarah dan yang lainnya? Karena ta'rif, ya ma'rifah dengan dhamir-dhamir, ataupun isim-isim isyarah, ataupun isim-isim mausul, la yujad illa fil mabniyat. Tidaklah didapati kecuali pada isim-isim yang mabni. Sedangkan man usarfi, terhalang isim dari sorf, min ahkamil mu'robat. Itu masuk pada pembahasan hukum-hukum isim yang mu'rob. Ya, kita tahu bahwa isim itu ada yang apa? Mabni, ada yang mu'rob. Ya. Adapun dhamir-dhamir, isim isyarah, isim mausul, itu masuk kepada pembahasan isim yang mabni. Bukan pembahasan kita berarti. Ya. Wa ta'rif bi al. Kemudian bagaimana dengan ta'rif dengan al? Wa ta'rifu bi al wal idhafah yaj'alu ghairal munsharif munsharifa. Sedangkan ta'rif, ma'rifah dengan al dan idhafah, ya kita tahu bahwa di antara yang menyebabkan isim itu ma'rifah adalah idhafatuhu ila al ma'rifah. Kalau ada isim nakirah yang diidhafahkan kepada isim yang ma'rifah, maka dia juga hukumnya menjadi ma'rifah. Baitun diidhafahkan kepada Muhammad, baitu Muhammadin jadi ma'rifah. Jadi ma'rifah dengan al seperti al-masjid, wal idhafah dan idhafah seperti baitu Muhammadin, yaj'alu ghairal munsharif munsharifa, ini menjadikan isim yang tadinya tidak munsharif menjadi munsharif. Iya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani, ahsani taqwim, ahsani munsharif. Ya. Kenapa? Karena dia diidhafahkan. Wa antum aakifuna fil masajidi, al-masajidi munsharif. Kenapa? Karena sudah dimasuki oleh al. Nah itu. Jadi al dan idhafah menjadikan isim yang tadinya ghairu munsharif menjadi munsharif. Aw fi hukmihi, ataupun pada hukumnya isim yang munsharif. Fala yatasawwaru hina idzin kaunuha sababan liman isharfi. Maka tidaklah tergambar ketika itu bahwasanya itu semua menjadi sebab yang menghalang isim dari sharf. Ya. Falam yabqa illa ta'rifa bil alam fa illa ta'rifu bil alamiyah, sehingga tidaklah tersisa lagi dari isim-isim yang ma'rifah tadi yang menghalangi isim dari sharf kecuali at-ta'rif bil alamiyah. Ta'rif memakrifahkan ataupun ma'rifah dengan alamiyah. Ya. Wa tamna'u ay al-alamiyatu as-sarfa idza ijtama'at fi ismin ma'a waznil fi'li ka Ahmad wa Yazid. Dan alamiyah menghalangi isim dari sharf tatkala idza ijtama'at fi ismin, ketika berkumpul pada isim bersama wazan fi'il, ketika ada pada isim ya alamiah tersebut bersama wazan fi'il seperti Ahmad. Ya, ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Dia mamnu' min as-sarf. Kenapa? Yang pertama alamiah, yang kedua adalah apa? Wazan fi'il. Wa yazid fa kullu minhumā fi nahwi marartu bi Ahmada wa yazida majrurun bil fathati niyabatan 'an al-kasrah. Liannahu ismun la yansarif. Ya. Maka masing-masing dari Ahmad, li Yazid, pada contoh maratu bi Ahmad, bi Ahmada wa Yazida, itu dimajrurkan, dijarkan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Liannahu ismun la yansarif, karena dia ataupun masing-masingnya adalah isim yang tidak munsharif. Wal mani'u lahu min as-sarfi 'illatan far'iyyatan wa huma al-'alamiyyatu wa waznul fi'li. Dan yang menghalangi dia dari sharaf adalah dua illah cabang, yaitu alamiyah dan wazan fi'il. Kemudian alamiyah juga menghalangi isim dari sharaf ma'al adil. Iya, bersama adil. Apa adil? Khurujul ismi'an sighatil asliyah. Keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Umar aslinya apa? Amir, itu takdiran. Iya. Zufar dari Zafir. Iya. Ini disebut apa? Adil yang hakiki atau takdiri? Takdiri. Ya. Umar, Zufar dan yang lainnya. Fakulul minhuma fi nahi marutu bi Umar wa Zufar majrurun bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Li'annahu ismun la yansarif lil 'alamiyah wal 'adl. Ya, masing-masing dari Umar dan Zufar pada contoh marutu bi Umara wa Zufara majrurun bil fathah, dijarkan dia dengan fathah. Niyabatan 'anil kasrah. Fathah ini menggantikan dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarif. karena dia isim yang la yansharif. Lil alamiyah wal adl. Ilahnya adalah alamiyah dan adl. Wa ma ta'nis juga alamiyah menghalang isim dari sharaf bersama ta'nis bi ghairil alifi. Ta'nis lain alif mamdudah dan maksurah. Kama taqaddam bayanu dzalik, sebagaimana telah lewat penjelasan tentang hal ini. Ya, kita tahu bahwasanya ta'nis dengan alif itu bagaimana? Menghalangi isim dari sharaf dengan apa? Dengan sendirinya, bersendiri dia di dalam menghalangi isim dari sharaf. Ya. Sehingga ini maksud dengan ta'nis di sini adalah ta'nis dengan selain alif. Dengan ta ataupun dengan maknawi. Ta'nis dengan ta ataupun ta'nis maknawi. Wa ma tarkibil mazji juga alamiyah menghalang isim dari sharaf ketika digabungkan bersama tarkib mazji. Bal ta'ayyanu ma'ahu kama sayati, bahkan menjadi wajib. Ya. Menghalangi isim dari sharaf bersama tarkib mazji. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Wa ma'al alif wa nun ka Utsman, dan juga alamiyah menghalangi isim dari sharaf bersama alif dan nun seperti Utsman. Fataqulu fi nahwi marantu bi Utsmana, engkau katakan pada contoh marantu bi Utsman, Utsman majrur wa alamatu jarhi al-fathah niyabatan 'an al-kasrah li'annahu ismun la yansharif lil 'alamiyah wa ziyadati al-alif wa nun. Jelas. Wa ma'al 'ujmah juga 'alamiyah menghalangi isim dari sharaf ketika digabungkan bersama ujmah. Ya. Bal tata'ayyan ma'aha, bahkan menjadi wajib. Iya. Bersama ujmah menghalangi isim dari sharaf. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang pula penjelasannya. Wa amma sifatu fala tamna'ul 'alamiyata as-sarfa. Fala tamna'ul 'alamiyatu as-sarfa ma'aha. لأنهما لا يجتمعان لما بينهما من التضاد لأن الصفة لا تكون إلا نكرة كأحمر وسكران. Adapun sifat, maka alamiah tidaklah menghalangi isim dari sharaf bersama sifat. Isim ataupun alamiah bersama sifat tidak bisa menghalangi isim dari sharaf. Kenapa? Karena keduanya tidak bisa bertemu. Ya, tidak bisa berkumpul. Lima bainahuma min at-tadad, karena antara keduanya ada pertentangan. Ya. Kalau ada sifat, yang enggak ada alam, kalau ada alam enggak ada sifat, yang bisa bertemu. Li'anna sifat la takunu illa nakirah, karena sifat itu tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Sedangkan apa? Alamiah mesti apa? Ma'rifah. Contoh sifat adalah ahmar, sakron. Ya. Kalaupun dipindahkan ahmar menjadi nama orang, maka dia bukan lagi sifat. Iya kan? Alam jadinya. Sakron dinamakan atau dijadikan sebagai nama orang, maka dia hilang sifatnya. Menjadi apa? Alam. Sehingga tidak bisa bertemu antara apa? Alamnya dengan sifat. Wa amma tarkib. Adapun tarkib. Ya. Sudah dibaca belum? Matannya. Hah? Belum ya? Kita kembali dulu ke matan. Biar tidak bingung. Wa amma ta'rif, dari amma ta'rif biasanya. Ya apa? Wa amma ta'rifu fal muradu bihi al-'alamiyyatu wa tamna'u sarfa ma'a wazni al-fi'li ka Ahmad wa Yazid. Wa ma'a al-'adli ka Umara wa Zufara. Wa ma'a ta'nis wa ma'a tarkib al-masji. Wa ma'a al-alifi wa an-nuni ka Uthmana. Wa ma'a al-'ujmati ka ma sayati. Hada mun ta'rif, yani maksud dengannya adalah 'alamiyyah. Dan dia ta'rif ataupun alamiyah menghalangi isim dari sharaf bersama wazan fi'il. Seperti Ahmad, Yazid, juga bersama Adil. Seperti Umar dan Zufar, juga bersama ta'nis. Ya, selain alif. Ya. Juga bersama tarkib masji. Juga bersama alif dan nun. Seperti Uthman. Juga bersama ujmah. Sebagaimana yang akan datang rinciannya. Wa amma tarkib fal muradu bihi, adapun at-tarkib, maka yang dimaksud di sini adalah at-tarkib al-masji al-makhtum bi ghairi wajh, tarkib masji. Ya, bukan tarkib apa? Idhafi, bukan tarkib apa lagi? Isnadi. Jadi yang dimaksud dengan tarkib yang menghalangi isim dari sharaf bersama alam bersama alamiyah adalah apa? Tarkib masji. Al-makhtum bi ghairi wajh, yang diakhiri dengan selain wajh. Wajh itu nama suara binatang. kaba'labaka, seperti ba'labak. Wa hadra maut, wa la yamna'u sarfa illa ma'al alamiyah. Dan tarkib al-masjid tidaklah bisa menghalang isim dari sharaf kecuali bersama alamiyah. Ya, cukup. Kita lihat syarahnya dari Al-Ahdal rahimahullah. Nah, tadi wa ma'a tarkib, ya. Wa ma'a tarkib al-masjid, juga alamiyah menghalang isim dari sharaf bersama tarkib al-masjid. Ah, bukan ya. Mana ya? Falmurad. Falmuradu bihi at-tarkib al-masjid. Maka yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah tarkib masjid. Apa itu tarkib masjid? Wa huwa ja'al ismaini isman wahida munazzalun fanihima manzilata ta'i ta'nis. Tarkib masjid adalah menjadikan dua isim menjadi satu isim. Tadinya masing-masing memiliki makna sendiri. Kemudian dilebur menjadi satu nama yang menunjukkan kepada satu benda. Ja'al ismaini isman wahida, menjadikan dua isim menjadi satu. Yang mana munazzalun tsanihima, yang keduanya didudukkan pada kedudukan tak. Tak ta'nis, pada contoh muslimatun. Ya. Menjadikan dua isim menjadi satu isim. Ya. Dengan menudukkan isim yang kedua pada kedudukan tak ta'nis. Muslimatun. Lihat muslimatun. Ya. Bagaimana keadaan huruf yang sebelum ta? Apa harokatnya? Melazimi apa? Fathah. Muslimatun, mu'minatun, apa lagi? Qanitatun. Ya. Fathah. Ya. Qanitatun. Ya. Tanya semisalnya. Kemudian i'rabnya di mana? Pada ta-nya ataupun pada sebelum ya sebelum ta-nya? I'rabnya pada muslimatun. Pada taknya. Berarti tarkib masjid itu adalah kata yang pertama melazimi apa? Fathah. Dan i'rabnya pada kata yang kedua. Nah, itu menjadikan dua isim menjadi satu isim. Isim yang kedua didudukkan pada posisi tak ta'nits. Ya. Fa kharaja at-tarkib al-idhafi. Maka dengan ini keluarlah tarkib idhafi. Seperti Imri'il Qais wa Abdullah wa nahwiha wa nahwihima, dan yang semisalnya. Kenapa tarkib idhofi keluar dari pembahasan ini? Tidak bisa menghalangi isim dari sharaf. Ya. Li'anna al-idhofata taj'alu ghairal munsharif munsharifa. Karena idhofah itu menjadikan isim yang tadinya ghairal munsharif menjadi munsharif. Ya. Fala tasluhu sababan liman isharaf, sehingga dia tidak pas, tidak bisa menjadi sebab ia menghalang isim dari sharaf. Adapun tarkib isnadi wa tarkib al-isnadi, juga keluar dengan tarkib al-masjid tadi, tarkib isnadi. Ya. Musnad, musnad ilaih. Ya. Kata abbatashar, yang aslinya itu adalah jumlah mufidah. Ya, kalimat yang mufid, yang terdiri dari fi'il dan isim, ataupun isim dan isim, kemudian digunakan, dinukil menjadi apa? Nama. Satu benda ataupun daerah. Ya. Qawama Muhammadun. Ini tarkibnya pada asalnya tarkib apa? Isnadi itu. Ya. Qawama Muhammadun. Kemudian dinukil menjadi nama orang. Ada orang menamai anaknya menjadi Qawama Muhammadun. Ja'a Qawama Muhammadun. Ra'aitu Qawama Muhammadun. Marutu bi Qawama Muhammadun. Ya. Musnad, musnad ilaih. Pada contoh Qawama Muhammadun, mana musnadnya? Qawama Muhammadun, mana musnadnya? Ini nama tarkib isnadi, eh? Mana musnadnya, mana musnad ilahinya? Muhammadun sebagai apa? Qawama sebagai musnad. Iya. Jadi al-qiyam musnadun ila Muhammad. Iya, al-qiyam itu musnad. Yang disandarkan kepada apa? Al-qiyam musnad yang disandarkan kepada Muhammad. Ta'abbatu syarra, ini asalnya ta'abbatu syarra, seorang yang menyembunyikan kejelekan di ketiak. Ibtin ta'abbatu syarra, menyembunyikan kejelekan. Iya. Tapi sudah dinukil menjadi nama. Wa syaba qarnaha. Tuh. Syaba berubah aslinya kan, qarnaha rambutnya sudah berubah. Tapi sudah dijadikan sebagai apa? Nama. Li'annal a'lam al-mustamila 'ala al-isnad min qabilil mabniyat. Karena nama-nama yang mencakup isnad, musnad dan musnad ilaih itu masuk kepada isim yang mabni. 'Ala al-ashah menurut pendapat yang sahih. Wa li hadza yuhkal lafdhu 'ala ma kana 'alaihi qabla al-'alamiyah. Oleh karenanya lafadznya dihikayatkan sesuai dengan apa adanya sebelum dia menjadi alamiyah. Enggak dirubah. Ja'a koma Zaidun. Ra'aitu koma Zaidan. Enggak bisa. Tetap seperti itu. I'rabnya mahkiyun alaih. Ala ma kana alaih. Iya. Ja'a koma Zaidun. Koma Zaidun. Ja'a fi'il. Iya kan? Mabni ala fath. Koma Zaidun. Ya, di I'rab satu-satu setelah itu. Dia fa'il. Iya. Marfu. Wa ala matrafi dhamma muqaddarah. Mana midhuriha. Apa harakatul hikayah yang menghalangi munculnya harakat tersebut adalah apa yang menghalangi dhamma adalah harakatul hikayah, harakat penghikayatan. Thumma qayyad al-musannifu at-tarkib al-mazji alladhi yasluh an yakuna 'illatan liman israfi biqawlihi. Kemudian al-musannif sahibul matan membatasi tarkib mazji yang cocok sebagai illah yang menghalangi isim dari sharaf dengan ucapannya al-makhtum bi ghairi wajh. Tidak semua tarkib mazji menghalangi isim dari apa? Sharf. Tapi khusus isim yang diakhiri dengan selain waih. Contohnya ba'labak. Ka'ba'labak. Alaman ala baldatin. Sebagai nama satu negeri. Morokab min ba'al. Yang ini tersusun dari ba'al. Wahuwa sanam. Yang bermakna berhala. Patung. Wabak dan bak ismu sahibi hadhil baldah. Nama pemilik negeri ini. Ya. Thumma ju'ila isman wahida mamnu'an min as-sarfi lil 'alamiyah wa tarkib al-masji. Kemudian keduanya dijadikan sebagai satu isim yang terhalang dari sarf lil 'alamiyah wa tarkib al-masji. Karena alamiyah dan tarkib masji. Hadha ba' ba'la bakku. Ya. Ra'aitu ba'la bakka. Marutu bi ba'la bakka. Ya. Jadi kata yang pertama melazimi apa? Fathah. Kemudian i'rabnya pada kata ataupun isim yang kedua. Dan dia mamnu' min sharaf karena alamiah dan tarkib mazji. Wa hadra maut wa huwa 'alam. Jadi hadra dengan maut, datang kematian. Hadra maut wa huwa 'alamun li qatrin min al-Yaman. Dia adalah alam, nama dari satu daerah di negeri Yaman. Murakkab min hadara wa mautun. Yang tersusun dari hadarin maut. Hadara maut. Thumma ju'ila isman wahidan mamnu'an min as-sarf. Kemudian keduanya dijadikan sebagai satu nama. Nama daerah di negeri Yaman. Mamnu'an min as-sarfi, yang terhalang dari sarf. Lil alamiyah karena nama wa tarkib dan tarkib masji. Wa yakunu al-i'rabu 'ala al-juz'i al-akhir min, dan i'rabnya pada bagian yang terakhir darinya, pada isim yang kedua, pada bagian yang kedua. Wa amma al-juz'ul awwal, adapun bagian yang pertama, ya. Fa yuftah akhiruhu di fathah akhirnya. Hadara maut. Ba'la bak. Ya. Iza lam yakun mu'tallan. Kalau akhirnya bukan huruf illah. Wala nunan. Juga bukan nun. Kal misalaini al-madhkuraini. Sebagaimana dua contoh yang telah disebutkan. Yaitu apa? Ba'la bak dan hadara maut. Fa'in kana akhiru mu'tallan. Kalau akhir dari huruf yang pertama ataupun bagian yang pertama itu mu'tal. Kalau harokat akhir ataupun huruf akhir dari bagian yang pertama itu adalah huruf yang mu'tal seperti ma'di, karib, nah ini ya, yang kemarin itu. Au nunan, ataupun akhirnya nun seperti badan, jana, badan dengan jana. Atau ini ma'di dengan karib. Maka fayuskan fihima. Fayusakan fihima, disukun pada keduanya. Ma'di, karib. Badan, jana. bukan ma'diyah karib ataupun badana janah, bukan, tapi disukun pada keduanya, bagian yang pertamanya. Wa qad sumi'a fil murakkab al masji al ghairil makhtum bi wayh lughatan, dan telah didengar dari lisan orang Arab pada tarkib masji yang akhirnya bukan wayh, dua bahasa, ada dua bahasa ya pada tarkib masji yang tidak diakhiri dengan apa, wayh ya, ukhrayan, dua bahasa yang lain. Yang pertama, bina'ul juz'aini 'alal fathhi. Mabniyah dua bagian ini di atas fathah. Iya. Fa'ala bakka. Ya, hadar mauta mabni di atas fathah. Iya. Ma'di karib dari fathahnya apa? Muqaddarah. Badan jana juga muqaddarah berarti fathah, iya. Ini lugha yang lain, yang pertama. Dari lugha yang lain tadi. Nah tadi saya ulangi bahwasanya telah didengar pada tarkib masji yang tidak diakhiri dengan wai, dua bahasa yang lain, yaitu yang pertama mabniyah dua bagian ini di atas fathah. Iya. Wa idhafatul awal, kemudian yang kedua, idhafatul awal litsani, itu bahasa yang berikutnya, yang ketiga berarti ya. Bahasa yang pertama yang barusan kita bahas, dua bahasa berikutnya, yang pertama adalah apa? Mabni keduanya. Dan yang ketiga, idhafatul awal litsani. Bagian yang pertama diidhafahkan kepada yang kedua. Berarti seperti tarkib apa? Mudhaf, mudhaf ilaih. Iya, iya. Yang kemarin kita lewatkan ya ini. Berarti, iya kan? Madi karib yang pada pembahasan sebelumnya. Bahasa yang ini berarti yang dimaukan. Iya. Idhafatul awal litsani, bahasa yang ketiga berarti menyandarkan ataupun idhafah, mengidhafahkan bagian yang pertama kepada bagian yang kedua. Fayarubul awal bihasabi al-awamil. Boleh bihasabi, boleh bihasbi. Maka yang pertama atau bagian yang pertama di-irob sesuai dengan amilnya. Kalau amilnya menuntut untuk dia marfu, maka dirofakan dengan apa? Dhammah. Irobnya menuntut untuk dia dinasobkan, maka dinasobkan dengan fathah. Ataupun menggantinya. Dan seterusnya. Wa ujaru thani bilidhafah masrufa. Tanya keduanya, dijarkan dengan idhofah atau dengan mudhof dalam keadaan masrufan munsharif, malam yakun fihi mani'un akhar, munsharif kalau padanya tidak ada penghalang yang lain, tidak ada penghalang yang lain seperti ujumah. Kalau ada penghalang yang lain ya mamnu min ash-sharf, ya malam yakun fi mani'un akhar. Jadi bagian yang keduanya itu di apa, majrur dengan idhofah dan munsharif. Iya. Kalau padanya tidak ada penghalang yang lain yang menghalangi dia dari sharaf seperti ujumah. Iya. Pada ram apa aja? Hurmuz. Ramah hurmuz. Ya, ramah hurmuz. Ini mamnu min ash-sharaf. Karena dia ujumah. Wa ammal murakkab al-masji al-makhtum bi wayh, adapun murakkab masji, sehingga jawabannya sudah terjawab ya terkait dengan ma'di karib kemarin, berarti karena mengambil bahasa yang idhofah ya. Yang kemarin membahas apa? Ma'di karib i'rabnya pada ya itu. Berarti mengambil lugha yang ketiga itu. Ya. Wa ammal murakkab al-masji al-makhtum bi wayh kasiba wayh fa innahu mabniun 'ala al-kasri 'ala al-ashhur 'ala al-ashhar. Adapun murakkab masji yang diakhiri dengan wayh seperti apa, si bawayh, fa innahu mabniun 'ala al-kasri 'ala al-ashhur 'ala al-ashhar. Murakkab masji yang diakhiri dengan wayh seperti si bawayh itu mabni di atas kasrah menurut pendapat yang masyhur, yang paling dikenal. Wa yajuzu man'u sarfihi li'annahu qad sumi', dan boleh pula menghalanginya dia dari sharaf ataupun memasukkannya dia ke dalam isim yang ghairu munsharif. Ya. Sehingga kalau kita pilih pendapat yang pertama, pada contoh ja'a sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi. Bagaimana ya Rabbnya? Ja'a sibawaihi, sibawaihi fa'il marfu. apa? Irobnya ja'a sibawai. Sibawai fa'il terus mabni ala al-kasrah fi mahalli madza? Raf'in dia fa'il. Ini isim mabni. Irobnya apa? Mahalli. Isim-isim yang mabni irobnya apa? Mahalli. Jadi irob itu ada yang zahiri pada contoh Zaidun, ada yang takdiri pada contoh apa? Mustafa, Musa, ada yang apa? Mahalli, itu pada isim-isim yang mabni. Seperti apa? Sibawai. Ya. Kalau yang ghairu musharif, berarti ja'a sibawai hu. Ra'aitu sibawai apa? Kalau kita anggap dia mamnu'ina sharf, bagaimana? Ja'a sibawai apa? Hu. Terus ra'aitu sibawai mamnu'ina sharf, bagaimana? Isim mamnu'ina sharf dengan apa ketika masuk? Dengan fathah kan? Bisi bawai ha. Marotu bisi bawai ha. Ya. Itu mamnu'ina sharf. Ini juga didengar. Ya. Wa yajuzu idafatul juz'il awal minhu lisani. Boleh pula, ini bahasa yang keberapa berarti ini? Yang ketiga. Boleh pula mengidafahkan, menyandarkan bagian yang pertama darinya kepada yang kedua. Ya. Fayu'rabul awal bihasabil awamil. Maka bagian yang pertama di-i'rab sesuai dengan amil-amil yang masuk kepadanya. Yang keduanya bagaimana? Wayubna tsani li'annahu ismu sautin. Yang keduanya mabni. Karena dia waih adalah nama dari suara. Nama suara. Suara apa? Harimau ya? Siba. Harimau itu singa. Ya. Li'annahu ismu sautin. Karena waih adalah nama suara. Ya. Ja'a si apa? Si bu ya. Iya kan? Yang pertamanya apa? Mu'rab tadi kan? Bagian yang pertama mu'rab. Si bu. Si bu ya. Ra'aitu ya si bu. Apa lagi? Ra'aitu si bu. Si ba. Si gampang yang mudah aja. Si ba wai. Martu bisi. Bi. Wai. Iya. Nanti ada dua bahasa. Si bawai, si buya. Dan nanti di akhir ini. Ja'a, si bu, wai. Ra itu si ba, wai. Si bi, wai. Jadi yang pertama itu mu'rab. Itu bahasa yang ketiga. Dan yang keduanya, mabni dia. Ya. Gak bisa ditanwin. Ya. Karena dia adalah nama dari suara. Nama suara binatang. Ya. Singa atau harimau. Wal muhadithun yaquluna fi hamuyah ya naftuyah durustua durustuyah hadruyah bisukunil waw wa dhammi ma qablaha. Mereka ahli hadis menghindari penggunaan waih dengan apa? Mim fathah waw. Mereka mengatakan pada contoh hamuyah naftuyah durustuyah hadruyah dengan mensukun wawunya dan membomah apa yang sebelumnya dan memfathah apa yang setelahnya. Berarti dibaca apa? Pada contoh si bawai, si bu, ya. Hamawai ya, dibaca apa? Hamu ya. Naftuai dibaca? Nuh, naftu ya. Darus tuai dibaca? Darus tu ya. Habru ya, habruai dibaca? Habru ya. Ya, seperti itu. Saya ulangi. Wal muhadithun yaquluna fi hamuyah, naftuyah, durustuyah, hadruyah, bisukunil waw. Dengan mensukun wawunya. Bukan apa? Memfathahnya bukan. Tapi di sukun. Wa dhammi ma qablaha. Dan mendomah apa yang sebelum wawunya. Wa fathhi ma ba'daha. Dan memfathah apa yang setelahnya. Wa bitta. Dan dengan ta. Ya. Mamnu'an minas sarf. Dalam keadaan dia mamnu' minas sarf. Wahuwa al-muwafiq li lughatil farisiyah. Dan ini mencocoki bahasa orang Faris. Ya. Dengan ta. Ya. I'rabnya seperti isim yang ghairu musharif. Ya. Ja'a hamuyah. Hamuyatu. raitu hamu yata. Martu bi hamu hamu yata. Sampai di sini ada iskal yang perlu diulang. Pembalu. Saya masih belum paham. Iya, kalau kita kan ha biasanya. Ini dengan ta, bukan dengan ha. Iya. Pada bahasanya mereka ahli hadis itu dengan ta, bukan dengan ha. Iya. Ja'a hamu yatu. Ra'aitu hamu yata. Martu bi hamu yata. Seperti hamzah lah ya rabbnya. Manu ina sarf. Iya. Kalau pada bahasa sebelumnya dengan ha. Beskal. Yang lain? Apa? Ma'adi Garib. Bahasanya itu yang tiga. Jadi Ma'adi Garib, kalau bahasa yang pertama, dia apa? Mamnu minas sorof. Dan i'rabnya pada apa? Bagian akhirnya. Hadza ma'di karib. Raitu hadza ma'di karibu. Raitu ma'di kariba. Martu bi ma'di karib. Kariba. Ya. Dan karena dia bagian yang pertama adalah huruf illah ya di sini, maka dia disukun. Belum pernah terdengar dari orang Arab ya man fathah bagian yang pertamanya enggak ma'di ya karib ya. Ya. Kemudian kalau bahasa yang berikutnya itu apa? Bahasa yang kedua. Mabni di atas fathah keduanya. Ma'di kariba. Hadza ma'di kariba. Seperti tarkib itna asyara berarti. Apa? Salah tata asyara. Ya. Ya. Mabni dia. Isi mabni. Hadza ma'di kariba. Ra'aitu ma'di kariba. Maratu bi ma'di kariba. Adapun bahasa yang ketiga adalah apa? Dengan mengidhofahkan yang pertama kepada yang kedua. Berarti dia dengan harokat apa? Muqaddarah. Ya. Hadza ma'di karibin. Apa lagi? Raitu ma'di. Sulit ya. Belum pernah dengar fathanya sih. Ma'di karib. Karibin. Maratu bi ma'di karibin. Sehingga dengan harokat apa? Muqaddarah. Ya. Wallah alam bisa enggak di fathah itu. Ketika itu. Ketika dia. Apa didofahkan kepada yang kedua. Ra'aitu ma'diya kariba. Ya, seperti yang lain. Tapi dalam kitab yang lain disebutkan belum pernah. Ataupun di dalam kitab ini sebelumnya dikatakan bahwasanya belum pernah terdengar pada ma'di karib itu fathah. Ya. Ya. Jadi ada tiga sisi. Yang pertama apa? Mamnu' minas sharaf. Ini menjadi bahasan kita. Bersama alamiyah. Yang kedua dia apa? Mabni. Yang ketiga didhofahkan kepada yang kedua. Ya. Adapun kalau isim tersebut diambil dari bahasa ajam maka dia mamnu minas sharaf. Yang terakhirnya tidak bisa ditanwin. Seperti apa tadi? Romin. Harmud. Rom. Hormuz. Rom hormuz. Ya. Tanbih. Tanbih. Alhaqal fakihi bil mahtum biwaih ma rukiba minal a'dad. Ka khamsata asyara. Wa dhuruf. Alfakihi. Mengilhakkan. Menggolongkan atau menggabungkan. Isim yang akhirnya. Diakhiri. Dengan waih ataupun tarkib. Majji yang diakhiri dengan waih. Ya, atau keliru afan. Alhaqal faqih bil mahtum bi waih. Alfaqih menggabungkan dengan yang diakhiri dengan waih ini yaitu isim yang rukiba minal adad ditarkib dari bilangan-bilangan seperti khamsata asyara. Ya, khamsata asyara. Itu seperti waih, dia mabni. Kalau pada contoh si bawai itu mabni di atas apa? Kasrah, tapi kalau pada khamsata asyara apalagi 14 itu mabni di atas apa? Di atas fathah. Iya, keduanya mabni di atas fathah. Wa dhuruf juga dhuruf-dhuruf. Contoh huwa ya'tina sabaha masa'a. Ya, dia datang kepada kami sabaha masa'a. Siang dan pagi siang. Datang terus berbolak-balik mendatangi di pagi dan siang hari. Ada ucapan seorang penyair. Wa man la yasrif alwashina anhu sabaha masa'a yabghuhu khabala. Ya. Siapa yang dia tidak mau menjauhkan dirinya dari alwashin, tukang adu domba, niscaya dia akan menginginkan darinya kerugian. Ya. Wa man la yasrif alwashina anhu sabaha masa'a yabghuhu khabala. Siapa yang tidak mau dia menjauhkan diri dari alwashin, pengadu domba yang datang di siang dan sore ataupun pagi dan sore, niscaya dia akan menginginkan ataupun mencari-cari kejelekan untuk dirinya. Hafal tadi? Wa man la yasrif alwashina anhu sabaha masa'a yabghuhu khabala. Ya. Nah itu. Maka di Arabnya dhorof dia mabni ala fathil juz'aini, mabni di atas fathah pada dua bagian sekaligus. Ya'tina sabaha masa'a. Ya. Itu yang pertama, dhorof-dhorof. Atau yang kedua ya, pada dhorof-dhorof. Wal ahwal, dan pada hal-hal. Ya. Juga yang semisal tadi, sabaha masa'a adalah ucapan penyair yang lain yang dia mengatakan atin arizku yauma yauma, atin arizku yauma yauma fa ajmil talaban wabtaghi lil qiyamah zada. Itu atin sebagai khabar muqaddam, mubtadanya arizku, atin arizku yauma yauma, rezeki akan datang setiap hari. Fa ajmil talaba, maka perbaguslah di dalam upaya mencari rezeki. Wabtaghi lil qiyamah zada, dan carilah untuk hari kiamat bekal. Tawakal, masalah rezeki tiap hari insyaallah akan ada datang. Yang lebih penting dari itu adalah apa? Berbekal diri untuk apa? Hari kiamat. Atin rizqu yauma yauma. Atin rizqu yauma yauma fajmil talaba. Wabtaghi lil qiyamati zada. Kemudian wal ahwal juga datang ataupun diilhakkan dengan isim yang terakhir dengan waih, juga selain tadi adad, bilangan-bilangan seperti khamsata asyara dan akhwatiha, juga dhorof-dhorof, juga hal-hal. Contoh jari, jari baita baita, jari baita baita. Apa artinya baita baita? Mulasiqon, mulasiq, jadi nempel, berdempetan gitu. Tetangga saya rumahnya berdempetan. Iya. Satu sama lainnya. Jari baita baita. Tetangga saya dalam keadaan rumahnya saling apa? Menempel satu sama lainnya. Hal. Hal mabni ala fathil juz'ain. Berisi mahali nasbin, mahalnya aja. Fa inna dzalika kullahu min qabilil mabniyat aidho. Ini semuanya juga masuk kepada isim-isim yang mabni. Ai fa in summiya bi syai' min dzalik baqiya ala halihi mabniyya. Iya. Yakni kalau dinamai dengan sesuatu dari yang telah disebutkan di atas, apakah adad, dhorof, ahwal, ada orang ya mengambil salah satunya itu untuk menjadi nama, untuk dijadikan sebagai nama, maka baqiya ala halihi mabniyya, dia tetap di atas keadaannya mabni. Ada orang yang menamai anaknya dengan khamsata asyara misalkan, ataupun yang semisalnya ya, maka dia mabni. Qala ibnu anqa idza summiya bi syai'in min dzalik fa innahu yalzam 'inda sibawai fakkuh wa i'rabuhu i'rab al mutadhayifain wajaza ghairuhu baqa'ahu ala tarkibihi mabniyya. Dikatakan oleh Ibn Anqa, jika dinamai dengan salah satu dari yang tersebut di atas, maka wajib menurut si bawai untuk memisahkan isim yang satu, melepas gitu, melepas isim yang satu dari yang lainnya, tidak mabni lagi. Maka i'rabnya adalah seperti i'rab al-mutadhaifain, dua isim yang saling diidhafahkan. Baitu baitin. Ya. Sabahu masa'in dan misalnya. Aw ajaza ghairuhu baqa'ahu 'ala tarkibihi mabniyyah. Adapun yang lain selain si bawaih membolehkan agar dia tetap di atas tarkibnya dalam keadaan mabni. Ya, sabaha masa'. Ya. Ataupun yang lainnya 15. Kalau si bawai dilepas, didofahkan. Ya, didofahkan. Ya. Qila wa huwa ahsan. Dikatakan ini yang lebih baik. Wa qila, apa yang lebih baik? Baqa'uhu ala tarkibihi mabniyah. Tetapnya dia di atas tarkibnya yang mabni. Itu yang paling ahsan. Wa qila, ada yang mengatakan bal wajib, bahkan wajib untuk dia di posisikan sebagaimana asalnya, yaitu mabni. Wa jaza ba'duhum man asrafihi intaha. Sebagian yang lain membolehkan padanya mamnu min asraf intaha. Ya. Ini tambahan. Ya, tambahan. Jadi dimulhakkan dari isim-isim dengan yang berakhir dengan wai, yaitu mabni. Yang pertama dari adad, bilangan-bilangan. Salah satu asyaw dan seterusnya dengan. Kemudian boraf-boraf, sobaha, masa, ahwal, seperti baita-baita dan yang lainnya. Ya. Dari contoh-contoh, banyak biasanya dalam syir-syir itu. Wala yamna'u ayat tarkib al-madhkuru asarfa illa ma'al alamiyah. Liannahu ma'aha lazim, fayaqwa ala man'i sarf. Dan tidaklah tarkib mazgur, tarkib yang telah disebutkan itu tarkib apa? Al-mazji. Tidaklah tarkib mazji itu menghalangi isim dari sorof. Illa ma'al alamiyah. Kecuali bersama alamiyah. Iya. Li'annaha ma'aha karena. Li'annahu. Kembali kemana li'annahu? Li'annahu ma'aha lazimun. Karena dia. Tarkib itu bersama apa? Alamiyah, lazimun, itu melazimi, tidak bisa lepas tarkibnya itu. Hadza ba'la bak, hadza hadara maut, tarkibnya enggak bisa lepas. Ya, bersama alamiyah. Ya. Fi annahu ma'aha, karena dia tarkib bersama alamiyah lazim, itu lazim mesti. Ya. Tidak bisa lepas. Fayaqwa ala man'i sarf, sehingga dia kuat untuk menghalangi isim dari as-sarf. Bi khilafi ma idza lam yakun ma'aha fa huwa fi ma'rad az-zawal. Berbeda halnya jika dia tarkib tersebut tidak bersama apa? Alamiyah, maka dia sangat rentan untuk hilang tarkib itu. Sangat berisiko memungkinkan untuk apa? Hilang. Fala yakunu mu'tabara, sehingga tidaklah dianggap ketika dia tidak sebagai nama. Tidaklah dianggap sebagai ilah yang menghalangi isim dari apa? Sharf. Ya. Wa amal alif wa nun az-zaidatan li ziyadatihima ala asli binyatil kalimah wa qila li kaunihima min hurufi ziyadah fayamna'ani al-isma as-sarfa ma'al alamiyah litahaquqi shibhihima hinaidhin bi alifai at-ta'nis min haythum tina'i dukhuli ta'anis 'alaihima. Ya. Adapun alif dan nun tambahan pada contoh apa? Utsman, ini menghalangi isim dari sharaf li ziyadatihima 'ala asli binyatil kalimah, karena dia melebihi dari asal bentukan kalimat. Ya. Karena dia melebihi di atas asalnya, asal bentuk kalimatnya, atau melebihi bentuk aslinya. Waqila likaunihima, ada juga yang mengatakan alasannya likaunihima min hurufi ziyadah, karena keduanya alif dan nun itu termasuk apa? Huruf-huruf tambahan. Sa'altumuni itu di Sa'altumuni itu huruf-huruf apa? Tambahan. Sa'altumuni sin, hamzah, lam, ta, mim, wawun dan nun. Sa'altumuni. Wa qila li kaunihima min huruf ziyadah fayamna'ani al-isma as-sarfa ma'al 'alamiyah, maka keduanya alif dan nun ya menghalangi isim dari sharaf bersama alamiyah bersama nama. Kenapa? Li tahaqquqi shibhihima hina idzin bi alifai atanis, karena terwujudnya keserupaan keduanya yaitu apa? Alif dan nun. Ketika itu dengan dua alif ta'nis. Dua alif ta'nis yang dimaksud apa? Alif ta'nis adalah mamdudah dan masurah. Jadi alif dan nun tambahan ini ketika masuk kepada isim kemudian digabungkan bersama alamiah menghalangi dari sharaf atau menghalangi isim dari sharaf karena terwujudnya keserupaan keduanya ketika itu dengan dua alif ta'nis dan apa? Dua alif itu apa? Maksurah dan mamdudah. Min haitsum tina'i dukhuli ta'i ta'nits 'alaihima, dari sisi ya terhalangnya ta untuk masuk kepada keduanya. Bisa enggak ta ta'nits masuk kepada isimnya akhirnya alif ta'nits mamdudah atau maksurah? Enggak bisa. Demikian pula isim alam yang padanya atau pada akhirnya alif dan nun tidak mungkin bisa dimasuki oleh apa? Ta ta'nits serupa ya. Dengan apa? Alif ta'nits kondisinya tidak bisa dimasuki oleh ta. Bi khilafi ma idza lam yakun al-ismu 'alaman, berbeda halnya kalau isim tersebut bukan alam. Contoh Sa'dan. Ismun linabatin, nama satu tumbuhan. Wa Marjan ismun li sighari lu'lu', nama mutiara yang kecil. Mutiara yang kecil-kecil. Ya. Ini akhirnya apa? Alif dan nun. Tapi bukan sebagai apa? Alam. Ya. Maka mungkin untuk dimasuki apa? Ta'nits. Kama fil qamus, bagaimana disebutkan dalam qamus. Maknanya adalah kalau Sa'dan ismun linabat, nama tumbuhan, Marjan adalah nama untuk mutiara yang kecil-kecil. Sebagaimana disebut di dalam kitab Al-Qamus, fa innahu la yamtani' dukhulu ta'alih. Maka sesungguhnya contoh ini tidaklah terhalang untuk dimasuki oleh apa? Ta. Fa yuqalu fi, maka bisa dikatakan padanya Sa'danah. Marjanah. Sa'danah. Jadi saya kalau kasih ta menunjukkan satu. Satu tumbuhan. Satu mutiara kecil. Marjanah. Idza dakhalat. Iya. Muannatsan atta. Ini bi'iddati atau bu'dihi. InsyaAllah cukupkan di sini. Akan kita ulang. Ya dari apa? Fayamna'an minasraf ataupun wa'amal alif wa nun az-zaidatan. Ya. Kita akan kita ulang dari situ. Anda belum baca. Waktu juga sudah habis. Selama di sini. Silakan ada insyaAllah. Sebentar silakan. Halaman berapa? Muhammad Ta'rif. Mana? Muhammad Ta'rif. Iya. Yang belum paham mana? Definisinya? Ja'lu. Muhammad. Apa? Oh itu yang belum paham. Ya. Fal murad itu ya. Wa ma ta'rif al mu'tabar? Ini ada yang bertanya, minta diulang. Wa ma ta'rif al mu'tabar fi ma'i sharaf ataupun ta'rif yang dianggap untuk bisa menghalangi sharaf. Ya. Fal murad bihi, maka ini maksudnya di sini adalah alamiah saja. Kenapa tidak memasukkan yang lain dari dhamir-dhamir, isim isyarah, isim mausul dan yang dimasuki oleh al? Li'anna ta'rif al mudmarat, karena ma'rifahnya mudmarat. Dia juga ma'rifah. Cuma ma'rifahnya mudmar, domir-domir, isim-isim isyarah, isim-isim mausul, la yujad, tidaklah ditemukan kecuali pada isim-isim yang mabni. Sedangkan mana sorof terhalangi isim dari sorof, ya, isim yang munsharif ataupun isim yang mabni min sorof, mabni atau mu'rab, min kismil mabni atau mu'rab, mu'rab. Wa man sorof sedangkan terhalangi isim dari sorof itu min ahkamil mu'rabat, masuk kepada hukum-hukum isim yang mu'rab, gitu. Enggak masuk berarti ini. Itu pembahasan mabni. Ya. Sedangkan ta'lil dan al dan idhafah itu juga tidak masuk. Kenapa? Karena al dan idhafah menjadikan isim yang tadinya ghairu munsharif menjadi munsharif. Iskalnya di mana? Yang lain? Kalau enggak ada, mana enggak ada? Cukup insyaallah nanti akan kita ulang dari wa amal alif wa nun az-zaidatan. Subhanallah wa bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.